Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Kita lanjutkan pada halaman 157. Masih terkait dengan طيب perkara-perkara kebid'ahan. Qala as-su'al, hal yajuzu bughdu ahli al-bid'i wa tariki as-salati wa ahli syirki? Apakah boleh membenci ahli bid'ah, para pelaku kebid'ahan, orang yang meninggalkan salat dan orang yang melakukan kesyirikan? Qala al-jawab na'am, kata beliau jawabannya iya, boleh bagi kita melakukan hal demikian. Bahkan kata beliau yajibu bughduhum, bahkan wajib untuk membenci mereka, membenci ahli bid'ah, tarikis salat, orang yang meninggalkan salat, demikian pula orang yang berbuat kesyirikan. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkatimu. Bughdu ahli bid'ah, wajib membenci ahli bid'ah. Wahaka al-Baghawiyyu was-Sabuniyyu ijma'a ahli sunnati 'ala bughdi ahli al-bid'ah. Al-Imam Al-Baghawi dan Sabuni menghikayatkan hikayat itu maknanya ada an-naqal mutabaqatan, menukilkan sesuatu dengan bentuk yang persis dengan sesuatu itu, hikayah. Imam Al-Baghawi dan Sabuni menghikayatkan kesepakatan ahlu sunnah akan wajibnya membenci ahli bidah. Ijma'a ahli sunnati ala bughdi ahli al-bida'i. Ahli sunnah sepakat disyariatkan untuk membenci ahli bid'ah. Bi khilafi ma yajri al-ana fi sahati. Berbeda halnya dengan perkara yang terjadi saat ini, fi sahat ay fil alam, di alam, di lapangan. Fi sahat, kenyataannya berbeda. Manhaju al-muwazanat, adanya manhaj prinsip al-muwazanat, menyebutkan kejelekannya ya juga disebutkan kebaikannya, harus ditimbang. Nah, seperti yang sudah kita singgung. Qala wa nuhibbuhum, kita harus mencintainya, mencintai karena dia seorang muslim beriman. Nah, ini namanya manhaj al-muwazanat. Wa ila akhirih dan seterusnya. Jadi kenyataan yang ada, mayoritas kaum muslimin tidak mengerti lebih-lebih untuk mengamalkan prinsip ini, yaitu membenci ahli al-bidah. Qala kullu hadza kalamun farighun, semua ini adalah ucapan kosong. Manhaj al-muwazanat. Ahlul bid'ah nataqarrabu bi bughdihim ila Allah azza wa jalla. Ahli bid'ah, kita bertaqarrub, beribadah kepada Allah dengan cara membenci mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita membenci mereka karena mereka mengubah agama Allah. Membenci mereka karena mereka menambahkan ataupun mengurangi, menjadikan perkara yang bukan bagian dari agama, jadikan sebagai agama. Ini. Lakin nad'uuhum ila Allahi bil hikmati wal ma'idhatil hasanah. Namun kita menyeru mereka, mengajak mereka, mendakwai mereka menuju Allah dengan hikmah, dengan penuh kebijakan, sebutkan dalil-dalilnya. Thayyib, wal ma'idhah al hasanah, bimbingan, nasihat, anjuran yang bagus. Satu sisi kita membenci mereka, di sisi lain kita juga berdakwah, tidak membiarkan mereka. Qala wa nu'amiluhum bil akhlaqi at-tayyibati la'allahum yahtaduna 'ala aydina. Dan kita bermuamalah, berinteraksi dengan mereka dengan akhlak yang bagus. Berinteraksi, bermuamalah, berhubungan dengan mereka. Tayyib, muamalah yang baik. Bukan berarti, ya maksudnya baik di sini adalah berlaku lin terus-menerus, lembut, enggak bersikap tegas. Nah, di sini dituntut adanya hikmah. Kadang hikmah itu menuntut kita untuk bersikap lemah lembut, kadang kita bersikap syiddah, tegas dan keras kepada mereka, sebagaimana yang diajarkan oleh salafun salih. Qala wa nu'amiluhum bil akhlaqit thayyibah. Kita bermuamalah, berinteraksi dengan mereka dengan akhlak-akhlak yang baik. La'allahum yahtaduna 'ala aydina. Semoga saja mereka mendapatkan hidayah melalui tangan-tangan kita. Wa idza ajazna nahjuruhum. Jika kita tidak mampu untuk berbuat demikian, nahjuruhum ay natrukuhum, kita tinggalkan mereka. Bahayanya lebih besar. Wa amma hubbuhum, adapun mencintai mereka, la, ini enggak boleh. Tidak boleh mencintai ahli bid'ah wa tarikis shalah wa ahli syirik. Hubbuhum ala aish, mencintai mereka atas dasar apa? Apa alasannya? Prinsipnya seperti apa? Ya, hubbuhum ala aish, kecintaan kepada mereka itu landasannya apa? Tayyib. Qala al bid'u syirkiyatun, kebid'ahan yang bersifat syirkiyah. Kebid'ahan syirkiyatun. Sekian banyak kebid'ahan itu berisi kesyirikan, dicontohkan. Menunjukkan bahwasanya urusannya enggak mudah. Bukan semata-mata bid'ah yang bersifat mufasiqah, membuat fasik, namun di sana ada bid'ah-bid'ah yang tersebar luas di muka bumi, yang mana ujung dari kebid'ahan itu berujung kepada perbuatan syirik, kufur. Qala aktsaru ahli al-bid'i al-an, mayoritas ahli bid'ah saat ini, yaqa'una fi syirki, terjatuh kepada kesyirikan. Sahih, mayoritas mereka demikian, terjatuh kepada kesyirikan, bukan hanya perbuatan fasik namun syirik, baik di tempat kita ataukah di skop yang lebih luas skala internasional. Qala ma min sufiyyin al-an illa wa tajiduhu waqi'an fi syirki. Tidak ada seorang sufi pun saat ini kecuali engkau dapatkan dia waqi'an fi syirki, terjatuh kepada kesyirikan. Ini beliau menyebutkan kenyataan. Awalnya sufi mendatangkan ibadah-ibadah yang tidak Allah syariatkan. Baik. Terjatuh kepada turuk Allah lah, jalan-jalan kesesatan, tarekat-tarekat sesat. Namun ternyata ditelusuri dan diteliti, ujung-ujungnya syirik. Nah, kata beliau, ma min sufiyyin al-an. Tidak ada seorang sufi pun saat ini, tentunya yang sudah mendalam, ya, bukan sekedar wirid-wirid biasa, namun wiridnya mengarah kepada kesyirikan, kekufuran. Tayyib. Kecuali engkau temukan dia dalam keadaan waqi'an fi syirki, terjatuh kepada kesyirikan. Wa ana darastu at-turuqa as-sufiyyata fi Sudan. Dan saya mempelajari turuk tarekat, ya, tarekat-tarekat sufi di Sudan. Huna ma nastati'u an nahsula kutuba as-sufiyyah. Di sini. Baik. Isyaratnya ke Saudi, ya. Di sini kita tidak bisa mendapatkan kitab-kitab sufi. Falamma dhahabtu ila Sudan, tatkala saya pergi ke Sudan, idza bisuqi mamlu'un bikutubi ahli tasawufi fi mukhtalafit turuqi. Ternyata saya dapatkan bisuq di pasar penuh dengan kitab-kitab ahli tasawuf, kitab-kitab sufiyah. Fi mukhtalafi at-turuq, dalam apa namanya, kitab-kitab ahli tasawuf dengan aneka ragam tarekat yang ada. Beraneka ragam tarekat ini itu, macam-macam, banyak di Sudan. Fashtaraina minha adadan minal kutub, maka kami pun membeli minha dari kitab-kitab sufia tersebut, adadan minal kutub, sejumlah kitab kami beli. Mengapa? Sebagai barang bukti, sebagai bentuk upaya untuk mengerti taib kesesatan mereka. Ini salah satu metode yang diterapkan oleh para ulama. Seorang membeli ataupun memiliki atau membaca kitab-kitab sufiyah atau semisalnya dalam rangka untuk membantah, membantah kebobrokan dan kerusakan mereka. Ini tentunya bagi orang-orang yang memiliki rusukhoh fil ilm, memiliki kekokohan ilmu, bukan sembarang orang, bukan seperti kita. Coba baca kitab-kitab sufi, ya, baik berbahasa Arab atau bahasa Indonesia, dibaca. Maunya apa? Mau membantah mereka. Jangan macam-macam. Al-qulub dha'ifah wasyubhatu qaddafah. Wasyubhatu qaddafah. Qalbu kita itu lemah, sementara syubhatnya itu amat dahsyat. Demikian pula hal yang lain. Misalnya terkait dengan WA, Telegram, atau tayyib website dari kalangan ahli bid'ah wal ahwa, dari kalangan ahli bid'ah, pengekor hawa nafsu, sufiyah, atau yang lainnya, jangan mencoba untuk menengok. Nah, betapa banyak orang yang awalnya ingin membantah, dulunya tayyib memberikan pembelaan yang luar biasa terhadap ahlu sunnah wal jamaah, kemudian na'udzubillah min dzalik, dia terjerumus pada kesesatan, ya. Sehingga seseorang ketika ingin melangkah hal demikian, mempelajari, menekuni ataupun perhatikan, ya, buku-buku mereka, para ulama telah mengarahkan semestinya kita membaca kitab Ahlul Ilm, kitab Syekh Rabi, Syekh Ubaid ataupun yang lainnya, yang di situ disebutkan syubhat-syubhat mereka dan disebutkan jawabannya. Bukan kita mencari sendiri kemudian menyaring sendiri, ya, kita ambil baiknya, kita tinggalkan kejelekannya, bukan. Dari mana kita bisa menguasai hal tersebut? Para ulama sudah mencurahkan tenaga dan pikirannya membahas kesesatan-kesesatan mereka dan menyuguhkan kepada kita dalam kitab-kitab mereka. Nah, ini yang diajarkan oleh ulama kita, mempelajari, menelaah kitab-kitab dan tulisan yang mereka tulis, sehingga kita mengerti ini kesesatan al-Haddadiyah, Hajuriyin tertulis, ini kesesatan siapa lagi, Muhammad al-Imam, yang disebutkan oleh ulama kita mubtadi' dhal, akhbath minal ikhwan al-muflisin, lebih parah kondisinya daripada ikhwan muslimin. Mempelajari tentang kesesatan turathiyin, ikhwan al-muslimin dan seterusnya, para ulama kita sudah berbicara, itu lebih selamat, ya. Membaca kitab para ulama kita, tersaring dengan ilmu yang mereka berikan. Qala hafizahullah ta'ala fashtarayna minha adadan minal kutub, maka kami pun membeli kitab-kitab sufiyah di negeri Sudan, sejumlah kitab sufiyah. Qala asy-Syadzariyyatu. Bisa enam. Wattijaniyyatu wan Naqsyabandiyyatu wal Burhaniyyatu wal Marghaniyyatu. Ini tarekat-tarekat Sufiyah, Syadzaliyah, Tijaniyah, Naqsyabandiyah, Burhaniyah, Marghaniyah. Tayyib, fawajadtu annahum kulluhum waqa'u fi syirki. Ternyata saya dapati bahwasanya semua tarekat itu terjatuh kepada kesyirikan. Ujungnya demikian. Terjatuh kepada kesyirikan. Wahdatil wujudi wadhalalati wa ila akhirih. Mereka terjatuh kepada kesyirikan, terjatuh kepada pemahaman wahdatil wujud, manunggaling kaula Gusti, Allah bersatu dengan makhluknya, thayyib, dan kesesatan-kesesatan yang lain, ila akhirih dan seterusnya. Ini suatu kenyataan yang digambarkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala. Beliau cinta dengan umat manusia, menjelaskan mereka kaum sufiyah bukan hanya terjatuh kepada kebid'ahan, namun kebid'ahan mereka menyeret kepada kesyirikan. Kaifa nuhibbuhum, lalu bagaimana kita mencintai mereka, orang-orang yang terjatuh kepada kesyirikan? Qala hafizahullah ta'ala, nubghiduhum wa nubghidu ar-rawafidha ashadda minhum. Kita membenci mereka, membenci ar-rawafidh, kaum Syiah Rafidhah, melebihi kebencian kita terhadap ahli bid'ah yang lain, kaum Syiah Rafidhah. Naam. Yang sangat benci terhadap kaum muslimin, terlebih khusus terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Betapa banyak kejadian yang dialami oleh kaum muslimin akibat pengkhianatan kaum Syiah Rafidhah. Hampir-hampir tidak ada suatu tempat di situ terdapat Syiah Rafidhah kecuali kerusakan. Walaupun awalnya mereka menyuarakan slogan La Syiah, La Sunni. Enggak ada Syiah, enggak ada Sunni, semuanya satu. Di mana-mana. Enggak ada beda antara Sunni dan Syiah. Awalnya demikian. Kalau mereka tidak memiliki apa? Power, enggak boleh kekuatan. Nah, diistilahkan dengan manhaj at-taqiyah. Penipuan, menipu umat. Kemudian tatkala mereka memiliki kekuasaan, sudah berhasil memegang kekuasaan pemerintah, memiliki senjata dan semisalnya, akan dihabiskan kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan disebutkan kaum Syiah pun demikian. Ya, mereka harus menrafidahkan Syiah semuanya. Kalau sudah kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah ditumpas habis, kemudian target mereka kaum Syiah yang lain pun harus mengikuti pemahaman ar-Rawafidh. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Mereka ingin memadamkan cahayanya Allah, namun Allah enggan kecuali menyempurnakan cahayanya. Yang akan bisa. Tayyib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq mansurin. La yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'ti Allahu bi amri. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umat ini yang tampak menang di atas kebenaran, mendapatkan pertolongan di sisi Allah, tidak memudaratkan mereka orang yang menyelisih mereka, yang merendahkan mereka, sampai datang keputusan Allah, dekatnya hari kiamat. Qala hafizahullah ta'ala, nubghiduhum ma nubghidu ar-rawafidha ashadda minhum. Kita membenci ahli bid'ah secara umum, dan kita membenci kaum Syiah Rafidhah melebihi kepujian kita kepada mereka. Lalu ata'ullaha wa ata'ur rasulah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seandainya mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yajibu alaina hubbuhum, wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Lakin rafadu, namun mereka rafadu, enggan. Namun mereka apa? Menyingkir. Enggan kemudian menyingkir dari jalan al-haq, menyingkir dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak untuk beriman, bertakwa kepada Allah. Madza nasna'? Apa yang kita lakukan? Tentunya yang kita lakukan terhadap mereka adalah membenci al-bara, membenci mereka. Baik, kita masuk pada soal yang berikutnya. Qala as-su'al hal kullu man waqa'a fi bid'atin mubtadi'un. Kata sang penanya, apakah setiap orang yang terjatuh kepada kebid'ahan dinamakan mubtadi', ahli bid'ah? Apakah setiap orang yang terjatuh kepada kebid'ahan disebut sebagai mubtadi', ahli bid'ah? Qala al-jawab, jawabannya, man waqa'a fi bid'atin in kanat zahiratan wadihatan. Beliau rinci. Kata beliau, orang yang terjatuh kepada kebid'ahan, jika kebid'ahan itu zahirah, jelas, wadihah, tampak jelas gamblang, enggak ada kesamaran lagi. Kal qawli bi khalqil Qur'an. Seperti ucapan bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Al-Qur'an bukan kalamullah. Ini merupakan kebid'ahan yang ma'ruf sejak dahulu. Kalau ada orang yang mengucapkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk, tayyib, au da'a au tayyib au du'ai ghairillah, atau dia menyeru, berdoa, meminta kepada selain Allah, au dzabhi li ghairillah, atau menyembelih untuk selain Allah, au syai'in min hadhihi al-umur al-wadihati, atau sebagian dari perkara-perkara yang jelas, fahadha yubadda'u bil bid'ati al-wahidati. Maka orang semacam ini yang terjatuh kepada pemahaman qaul, ucapan bahwasanya Al-Qur'an makhluk, atau dia berdoa meminta kepada selain Allah, atau menyembelih untuk selain Allah, tayyib, atau sebagian dari perkara-perkara yang jelas, fahadha, maka orang ini yubadda', dihukumi sebagai al-mubtadi, sebagai ahli bid'ah. Bil bid'ati al-wahidah, dengan sebab satu kebid'ahan saja sudah dihukumi. Barakallahu fikum. Qala wa idza kanat al-bid'atu min al-umuri al-khafiyyati. Jika kebid'ahan ini, kebid'ahan yang terjatuh padanya salah seorang dari kaum muslimin, adalah kebid'ahan yang termasuk dari perkara-perkara yang khafiyah, yang samar, butuh tayyib penelitian, pemahaman, butuh pemaparan. Wa waqa'a fiha man yataharra al-haqqa. Ternyata man yataharra al-haqqa, orang yang berupaya untuk mengikuti kebenaran, adanya usaha untuk mencari al-haq, waqa'a fiha, terjatuh kepada perkara-perkara yang khafiyah tadi, perkara-perkara yang samar. Di sini disebutkan oleh beliau bid'ah yang sifatnya samar, kemudian orang yang terjatuh tadi adalah orang yang memiliki tayyib tahari, memiliki sikap untuk berupaya mencari kebenaran. Tahari lil haq, man yataharra al haqqa. Ya, jika kebid'ahan itu adalah perkara-perkara yang samar, sementara yang terjatuh padanya adalah orang yang berupaya untuk mencari al-haq, khata'a minhu, salah jalan, sudah ada upaya, sudah berijtihad, namun salah alamat, fahadza la yubaddi' ibtida'an. Maka orang ini tidak dihukumi sebagai mubtadi' ibtida'an awal kalinya. Ketika kita melihat orang tersebut memiliki sikap thayyib, adanya upaya untuk mencari al-haq, ternyata jatuh kepada kebid'ahan, pertama kali kita tidak langsung menghukumi sebagai al-mubtadi'. Wa innama yunsahu wa yubayyanu lahu khata'uhu. Hanya saja apa yang mesti kita lakukan, dijelaskan, dinasihati dan dijelaskan kepadanya kesalahan dia. Harus dijelaskan bahwasanya dia terjatuh kepada kekeliruan, kebid'ahan dan semisalnya. Barakallahu fikum. Wa idza asarra 'alaiha, kalau dia terus menerus di atas kebid'ahan itu, ngeyel, masih bersikukuh terhadap apa yang dia jalani saat ini, yubaddi'u hina idzin, maka di saat itu dia dihukumi sebagai ahli bid'ah. Nah, ditegakkan hujah kepadanya, kalau masih bersikukuh mempertahankan prinsip dia, padahal dalil sudah disampaikan dengan jelas, tidak ada lagi kesamaran, maka di saat itu dihukumi sebagai ahli bid'ah. Masya Allah, ini adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, tidak sembarangan di dalam menghukumi. Demikian pula tidak menggampang-gampangkan dalam permasalahan, bersikap tengah-tengah, tidak langsung terburu-buru menghukumi ini mubtadi, ini dhal dan semisalnya. Baik, namun memiliki sikap ta'anni, berhati-hati. Coba perhatikan bagaimana ulama kita menyikapi haula, mereka yang menyimpang. Di saat ini Muhammad al-Imam sebutkan oleh para ulama bagaimana mereka menasihati, menjelaskan kebatilannya. Baik, enggak langsung memukul ataupun menghukumi dengan hukuman langsung, namun dijelaskan oleh mereka, ditunjukkan bukti-buktinya. Nah, oleh karena itu kita mengerti bahwasanya jalan keselamatan adalah senantiasa na'am luzum ghurzil ulama, senantiasa ikut berjalan bersama para ulama. Itu, jangan mencari sendiri, jangan berpikir sendiri, jangan menilai sendiri. Naam, ikut para ulama al-kibar yang sudah memiliki ilmu yang luar biasa, demikian pula memiliki tajribah, pengalaman yang sangat banyak, menghadapi ini dan itu, menghadapi perkembangan zaman, menghadapi thayyib fitnah yang ada. Oleh karena itu, di antara jalan yang akan menyelamatkan kita di masa-masa fitnah adalah senantiasa berjalan di bawah bimbingan para ulama. Barakallahu fikum. Qala yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah mengatakan, katsirun min ulama'i salafi wal khalafi, sekian banyak dari kalangan ulama salaf dan khalaf terdahulu dan belakangan, waqa'u fi bid'ain, terjatuh kepada kebid'ahan, min haitsu la yash'urun, pada posisi yang tidak mereka sangka, tidak mereka sadari. Kata beliau al-muhaqqiq Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengucapkan hal demikian, ya, setelah mempelajari perjalanan hidup mereka dan kitab-kitab mereka yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Daqiq Aid rahimahullah taala, ka'anna al-Qur'an was sunnah baina aydih, seakan-akan Quran dan sunnah itu ada di hadapan beliau. Beliau mengambil akhadha wa taraka ma syaa, beliau mengambil apa yang beliau inginkan, meninggalkan yang beliau butuhkan, tidak beliau butuhkan. Nah, karena luasnya tayyib pemahaman dan hafalan beliau, sampai istilah-istilah yang dipakai oleh kaum as-sufiyah, falasifah, hafal dan faham. Beliau berbicara dalam rangka membantah mereka dengan bahasa-bahasa dan istilah mereka, menunjukkan apa? Luas pemahaman beliau. Nah, sehingga beliau menyimpulkan di sini, kata beliau, sekian banyak dari ulama salaf terdahulu wal khalaf dan belakangan, waqa'u fi bid'ain, terjatuh kepada kebid'ahan-kebid'ahan, min haitsu la yasy'urun, pada perkara yang tidak mereka sangka. Bisa jadi salah memahami, thayyib. Bisa jadi dalilnya belum sampai, atau sampai kepada mereka dalil yang statusnya lemah, dhaif. Banyak sekali sebab seorang alim terjatuh kepada perkara bid'ah. Tidak sampai dalilnya, atau dia mendapatkan dalil yang lemah, tidak tahu kalau itu lemah, atau dia berada pada lingkup dan lingkungan suasana masyarakat ulama yang ada di tengah-tengah dia adalah kaum sufiyah dan semisalnya, hidupnya dari kecil sampai besar dari situ. Banyak faktor yang menjadi sebab mereka terjatuh kepada kebid'ahan. Namun coba beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mendudukkan perkara, bagaimana kita menyikapi kenyataan yang ada, dan bagaimana kita menghargai para ulama, dihargai dan dihormati. Namun juga beliau bersikap tegas, mereka itu terjatuh kepada kebid'ahan, enggak kemudian diikuti. Qala imma istanadu ila haditsin dha'ifin, bisa jadi sebabnya mereka bersandar kepada hadis yang lemah. Tidak tahu kalau itu hadis yang lemah. Tayyib. Aw annahum fahimu minan nususi ghaira muradillahi tabaraka wa ta'ala. Atau mereka memahami nas-nas yang ada tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami dengan pemahaman yang salah. Aw annahum ijtahadu, ataukah mereka tayyib berijtihad. Ini kesimpulan yang beliau berikan kepada kita, bagaimana mensikapi para ulama yang terjatuh kepada kebid'ahan, dan bagaimana kita memberikan uzur kepada mereka. Di sisi lain kita pun tidak mengikuti kebid'ahan yang ada. Qala fa idza urifa min alimin fadilin yuharibu al-bid'a wa yad'u ila sunnah. Jika diketahui seorang alim yang berilmu fadil, memiliki keutamaan, dia memerangi kebid'ahan dan menyeru kepada sunnah, hal yang wajar. Tidak ada seorang pun yang bisa memiliki seluruh ilmu, melainkan dia terjatuh kepada suatu kesalahan atau tersamarkan baginya suatu kebenaran. Ada kekeliruannya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang berilmu ada yang berilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Kata beliau, jika diketahui dari seorang alim fadil yang memiliki keutamaan, dalam keadaan dia memerangi kebid'ahan, menyeru kepada sunnah, wa'arafu sidqahu wa ikhlasahu wa tahdhirahu minal bid'ah, dan manusia mengetahui kejujuran sang alim itu, keikhlasannya, dan tahdzir, peringatan dia terhadap kebid'ahan, dikenal sebagai seorang alim yang jujur, yang ikhlas, yang memiliki prinsip tegas terhadap kebid'ahan, mengingatkan manusia dari kesesatan. Fawaqa'a bisababin minal asbabi fi syai'in minal bid'ai al-khafiyyati fala nusari'u ila tabdi'ihi. Hadza huwa al-qaul as-sahih. Kemudian sang alim tersebut dengan suatu sebab dari sekian banyak sebab, waqa'a fi syai'in, terjatuh kepada salah satu kebid'ahan. Terjatuh pada salah satu kebid'ahan yang khafiyah, yang samar. Bisa jadi samarnya tadi apa? Hadisnya dhaif. Enggak tahu kalau hadisnya itu dhaif, atau pemahamannya salah, atau dia berijtihad dan semisalnya. Taib. Ternyata dia terjatuh pada salah satu dari kebid'ahan yang khafiyah yang samar, karena satu sebab dari sekian banyak sebab, maka kita la nusari'u fi tabdi'ihi, kita tidak boleh tergesa-gesa untuk membid'ahkan dia, menyatakan dia sebagai ahli al-bid'ah. Inilah ucapan yang benar, merinci, memberikan rincian apakah setiap orang yang terjatuh kepada kebid'ahan itu dihukumi sebagai al-mubtadi, pelaku bid'ah, ahli bid'ah. Wa illa law hakamna ala kulli man waqa'a fi bid'atin, jika tidak demikian, seandainya kita menghukumi setiap orang yang terjatuh kepada kebid'ahan annahu mubtadi, bahwasanya dia mubtadi, lama salima ahadun min a'immatil Islam fadlan an ghairihim, niscaya tidak akan selamat seorang pun dari para imam, para ulama. Tidak akan selamat seorang pun dari kalangan para ulama, para imam, kaum muslimin, lebih-lebih an ghairihim, lebih-lebih selain mereka. Siapa? Yang bawahnya, kita dan semisalnya. Naam. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menulis buku khusus terkait dengan ini, kesalahan, bagaimana memposisikan kesalahan para ulama. Ini prinsip tengah-tengah dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, berprinsip apa? Menghargai para ulama yang memiliki ilmu, kesungguhan dan juhud fi da'wati inallah. Di sisi lain, mereka juga menjelaskan khata'uhum, menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka, dijelaskan kesalahannya. Perbedaannya dengan kaum Haddadiyah. Kaum Haddadiyah yang ekstrim, yang saat ini diikuti oleh Al-Hajuri wa atba'uhum, yang melampaui batas. Baik. Kalau prinsip Haddadiyah ini diterapkan habis para ulama. Ya. Harus mereka fatwakan, dibakar kitab-kitab Al-Imam Ibnu Hajar. Kitab-kitab An-Nawawi dibakar. Mau pakai kitab siapa? Gitu. Padahal mereka memiliki tayyib, kitab yang luar biasa bagusnya. Namun mereka terjatuh kepada pemahaman Asy'ariyah. Baik, para ulama menjelaskan. Enggak kemudian memfatwakan Fathul Bari dibakar, ganti buat kitab lain lagi. Nah, para ulama mempelajari kitab-kitab itu, kemudian mentahqiq, memberikan keterangan-keterangan ini, kekeliruannya di sini, di sini, di sini. Baik, ini sikap adil Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bukan kemudian juga seperti ahli bid'ah yang lainnya, membiarkan kekeliruan yang ada. Kemudian bahkan mendukung, ini loh akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah, Maturidiyah, dan semisalnya. Bukan demikian. Namun Ahlu Sunnah wal Jamaah bersikap tegas dalam hal ini. Demikian pula apa? Sopan menghargai para ulama. Kita baca satu lagi. Qala as-su'al hal yajuzu at-tarahhumu 'ala ahli al-bid'ah? Apakah boleh mendoakan rahmat bagi ahli bid'ah rahimahullah? Meninggal dunia, telah meninggal dunia fulan rahimahullah. قال الجواب أما الترحم على أهل البدع فإنه يجوز ترحم عليهم. Adapun mengucapkan rahmat, mendoakan rahmat, kasih sayang, semoga Allah merahmatinya, mengasihinya, mengampuninya dan semisalnya. فإنه يجوز, sesungguhnya itu boleh. فإنه يجوز ترحم عليهم, mendoakan rahmat, rahimahullah. Kadang kita sering tanya, ya, fulan dari ahli bid'ah mati, bolehkah mengucapkan rahimahullah. Ini jawabannya. Boleh bagi kita untuk mengucapkan rahimahullah selama dia sebagai seorang muslim masih di dalam lingkup dan status dia sebagai muslim. Bid'ahnya bukan kebid'ahan mukafirah, bid'ah yang menyebabkan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Lebih-lebih apa? Dia sudah meninggal dunia. Naam. Membutuhkan kasih sayang, rahmat, doa kaum muslimin. Namun tetap sikap kita adalah menjelaskan kebatilannya. Walaupun dia sudah meninggal dunia, dijelaskan. Ini kesalahan, ini kebatilan yang mereka ucapkan di masa hidupnya. Qala wa hadha syai'un 'alaihi as-salafus salihu wa minhum Ahmad ibn Hanbal. Prinsip ini atau ini merupakan prinsip yang dijalani oleh salafus saleh. Di antara mereka adalah Imam Ahmad rahimallahu taala. Wa dalla 'ala dzalika nususun min kitabillahi tabaraka wa ta'ala wa min sunnati rasulillahi 'alaihi salatu wassalam. Prinsip ini ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran. Demikian pula sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Baik. Ini tiga pertanyaan yang bisa kita sebutkan dan jawabannya. Semoga bermanfaat. Allahu'alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.